السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita baca adalah keterangan beliau masih berkaitan dengan keutamaan-keutamaan dzikir yang jumlahnya sangat banyak. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca 20 fadilah dari banyak berdzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan membaca mulai dari nomor ke-21. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan keutamaan dzikir al-hadiyatu wal-ishrun, keutamaan dzikir yang ke-21. Beliau mengatakan, annama yadhkuru bihil 'abdu rabbahu. Dzikir yang diucapkan oleh sang hamba ketika dia memuji Rabb-nya Azza wa Jalla min jalalihi. Baik bentuknya mengagungkan Allah dengan mengijlal Allah, mengagungkan Allah. Dan ijlalullah min jalalihi, berzikir dengan mengagungkan Allah, misalnya dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Azza wa Jal, dan seterusnya. Wa tasbihihi, atau dengan mengucapkan tasbih, tahmid, dan kalimat-kalimat zikir yang lainnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yudzakkiru bi sahibihi 'inda syiddah. Maka zikir itu akan mengingatkan pelakunya ketika dia dalam kondisi terjepit, ketika dia dalam kondisi membutuhkan. Faqad rawal Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahmad meriwayatkan dalam Al-Musnad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, beliau bersabda. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Bazzar dan yang lainnya dari Nu'man bin Bashir. Dinilai sahih oleh Al-Hakim dan kata beliau sesuai dengan syarat Muslim. Walam yata'aqqabhu Adh-Dhahabi, dan tidak ada komentar dari Adh-Dhahabi. Dulu pernah kita sampaikan ya. Jadi Adh-Dhahabi menilai ulang hadis atau kitab hadis Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Al-Hakim. Apabila ada hadis bermasalah, maka beliau kasih keterangan dhaif atau hadis bermasalah, dan kalau sahih beliau kasih keterangan sahih, dan kadang Imam Adz-Dzahabi tidak memberikan komentar. Dan dinilai sahih oleh Al-Busiri dalam Misbahuz Zujajah. Bagaimana bunyi hadisnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi azza wa jalla. Dzikir yang kalian ucapkan dengan mengagungkan Allah azza wa jalla. Minat tahlil, baik bentuknya tahlil, takbir, tahmid, dan dzikir-dzikir yang lainnya. Yata'atafna hawlal arshi, tersebar di sekitar arsh. Dzikir itu tersebar di sekitar arsh. Ya ta'atofna, ta'atofa ya ta'atofu, artinya akrab. Ya ta'atoful jaran, dua tetangga yang saling akrab. Sehingga mereka saling berkunjung, sering ketemu, sering ngobrol bareng. Ya ta'atofna hawlal arshi, dikir itu tersebar di sekitar arsh. Lahunna dawiyun kadawiyin nahli, dikir itu mengeluarkan suara berengengeng sebagaimana suaranya lebah. Ya. Kita bisa dengerin ya bagaimana lebah ketika berada di dekat sarangnya. Ya. Dzikir itu bersuara sebagaimana layaknya suaranya lebah. Yudzakkirna bi sahibihinna. Ngapain mereka bersuara seperti itu di sekitar arasy? Yudzakkirna bi sahibihinna. Dia menyebut-nyebut orang yang berzikir. Zikir itu bersuara di sekitar arsy, menyebut-nyebut orang yang berzikir. Afala yuhibbu ahadukum ayyakuna lahu ma yudhakkiru bihi? Tidakkah kalian menyukai ketika ada sesuatu yang menyebut nama dirinya? Sehingga zikir itu tersebar di sekitar arasy dan menyebut-nyebut nama orang ini. Hadzal hadits au ma'nahu. Demikian hadis ini atau yang semakna dengan itu. Nah, dan wallahu alam, apabila hadis ini adalah hadis yang sahih, maka ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa, di mana zikir yang dibaca oleh seorang hamba, dia berkeliling di sekitar arsy dan menyebut orang yang membacanya. Dan tentu saja kita sangat bangga ketika nama kita banyak disebut di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nama kita menjadi akrab bagi makhluk yang berada di sekitar arsy, yaitu para malaikat. Ya. Anda bisa bayangkan begini ya. Orang yang terkenal, ketika dia mau datang ke sebuah kota, misalnya seorang pejabat, atau tokoh masyarakat besar, ketika dia mau datang ke sebuah kota, maka informasinya sudah tersebar di mana-mana. Pamflet-pamflet tertempel di masjid-masjid, tertempel di gardu-gardu, sehingga semua orang tahu. Lahu dawiyun kadawiyin nahli. Ibaratnya kalau pamflet ini bisa bersuara, dia mengeluarkan suara sebagaimana layaknya suara lebah. Membuat orang yang ada di sekitar kota itu semuanya mengetahui bahwasanya nanti akan datang tokoh ini. Maka mereka akan siap untuk menyambut. Mereka akan siaga untuk menantikan kedatangan tokoh ini. Apa yang Anda bisa bayangkan ketika yang menyambut suara kita adalah para malaikat yang berada di dekat arsy, berada di dekat Ar-Rahman Azza wa Jalla. Sehingga ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa dari zikir yang dibaca oleh seorang hamba. Kemudian keutamaan yang berikutnya, Al-Thaniyat wal-Ishrun, keutamaan yang ke-22. Sebagai konsekuensi dari yang pertama, ketika seorang hamba, idza ta'arrafa ila Allah, pada saat dia mendekat, memperkenalkan dirinya kepada Allah, dengan banyak berzikir, bidzikrihi firraha, dia banyak berzikir di posisi waktu luang. Dia banyak berzikir pada saat dia dalam kondisi longgar. Enggak punya masalah, tidak ada kendala apapun dalam hidupnya. Dia banyak berzikir. Ta'arrafa ilallahi firraha. Dia banyak menyebut nama Allah dalam posisi ketika dia longgar. Arafahu fi syiddah. Maka Allah akan mengenalnya ketika dia dalam kondisi sulit. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW pernah bersabda, ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah fir rakha, di saat kau dalam kondisi longgar, ketika kau tidak punya masalah, ketika hidupmu nyaman, ketika kamu dalam kondisi sehat, ketika kamu tidak punya utang, ketika kamu tidak punya masalah. Ta'arraf ilallahi fir rakha. Dekatkan dirimu kepada Allah di saat kau tidak punya masalah. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenalimu di saat kau dalam kesulitan. Disebutkan dalam sebuah athar yang kurang lebih maknanya, maknahu, Ibnu Qayyim tidak menyebutkan redaksi yang sesuai dengan athar itu, tapi beliau menyebutkan dengan kalimat bebas, maknahu yang maknanya, annal abdal muti', seorang hamba yang taat, adzakir lillah, yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, idza asabathu syiddatun, ketika dia tertimpa musibah, au sa'alallaha ta'ala hajatan, atau dia meminta kepada Allah satu kebutuhan tertentu, qalatil malaika, maka para malaikat mengatakan, ya Rabbi, sautun ma'rufun min abdin ma'ruf. Ya Allah, ini suara yang sudah biasa. Suara yang sudah biasa naik ke arsy, naik ke langit. Min abdin ma'ruf, dari seorang hamba yang sudah terkenal dengan dzikir. Yang sudah dikenal oleh penduduk langit. Masya Allah. Sehingga dengan banyak berdzikir, bisa menjadi salah satu muqaddimah agar doa kita pada saat kita sedang terjepit, pada saat kita sedang membutuhkan, lebih mustajab, lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suara kita sudah sering naik menuju Allah melalui zikir-zikir yang kita ucapkan. Wal ghafilul mu'rid, sementara orang yang lalai, yang dia berpaling dari zikrullah, al mu'rid an zikrillah azza wa jalla, yang dia berpaling dari zikrullah azza wa jalla. Idza da'ahu, ketika dia meminta kepada Allah, ketika dia berdoa atau meminta kepada Allah, qalatil malaika, maka para malaikat mengatakan, ya Rabbi, sautun munkar min abdin munkar. Ya Allah, ini suara yang asing dari hamba yang asing, kok tiba-tiba minta ini? Sautun munkar min abdin munkar. Suara asing dari hamba yang asing. Wong dia enggak pernah ke sini, enggak pernah ngirim surat ke sini, tiba-tiba minta. Ya, enggak pernah datang, enggak pernah ngirim surat, enggak pernah ngasih kabar. Beritanya enggak pernah ada, kok tiba-tiba meminta sesuatu. Sehingga dianggap sebagai suara yang mungkar dari orang yang mungkar. Suara yang asing, mungkar artinya diingkari. Sehingga orang itu terasa asing. Min abdin mungkar, dari seorang hamba yang mungkar, yang diingkari. Hamba yang asing. Masya Allah. Maka mukaddimah, agar saat kita dalam kondisi terjepit, dalam kondisi membutuhkan, dalam kondisi ketika kita sakit, dapat musibah, punya masalah, agar doa kita lebih cepat didengar oleh Allah, dahului dengan banyak mengingat Allah pada saat kita dalam situasi longgar, situasi nyaman. Al-Thalithatu wal-Ishrun, keutamaan yang ke-23. Annahu munjatun min adzabillah, zikir merupakan penyelamat dari azab Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu, wa yurwa marfu'an, dan diriwayatkan secara marfu', ma 'amila adamiyun 'amalan, tidak ada amal yang dilakukan oleh seorang hamba, anjalahu min adzabillah, yang lebih menyelamatkan pelakunya dari azab Allah azza wa jalla, min zikrillah, dibandingkan amal berupa zikrullah. Coba kita lihat di footnote. Ini sudah pernah kita baca. Taqaddama takhrijuhu pada halaman. Takhrijnya sudah pernah kita sampaikan pada halaman 84. Tayyib. Selanjutnya. Ar-rabi'atu wal-ishrun. Keutamaan yang ke-24. Annahu sababu nuzulis sakinah wa ghisyanir rahmah wa hufufil malaikati bidzakir kama akhbara bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzikir merupakan sebab turunnya sakinah, turunnya ketenangan. Wa ghisyanir rahmah, diliputi oleh rahmat. Kemudian hufufil malaika, kemudian dikelilingi oleh para malaikat. Bagi orang yang berzikir, sebagaimana yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah, maksudnya di masjid, kemudian mereka membaca Al-Quran. Yang satu membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, yang satu menyimak, saling mempelajari, maka illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi dengan rahmat. Wa haffathumul malaika, mereka dikelilingi oleh malaikat. wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banyak menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Al-khamisatu wal ishrun, keutamaan yang ke-25. Annahu sababu ishtighalil lisan anil ghibati wan namimah. Dengan banyak berzikir akan menyebabkan orang itu lisannya tersibukkan sehingga tidak sempat ghibah, tidak sempat namimah. Bahasa lainnya, dengan banyak berzikir akan menyebabkan sang hamba lebih fokus untuk melakukan amal yang bermanfaat dengan lisannya, dan dia teralihkan dengan praktek amal yang tidak bermanfaat dengan lisannya. Wal kadzib wal fuhsh, sehingga dia tidak sempat untuk bergibah, untuk namimah, untuk berdusta, mengucapkan kalimat fahisha, mengucapkan kalimat batil. Fa innal abda la budda min ayatakallam, karena setiap manusia pasti akan bicara. Fa illam yatakallam bidzikrillah, kalau dia tidak bicara dengan, dia tidak menggunakan lisannya untuk berzikir kepada Allah, wa dzikri awamirihi, atau dia berbicara tentang perintah-perintah Allah, tentang urusan Allah, maksudnya syariat Allah, takallama bihadzil muharramat, maka dia akan berbicara terkait hal-hal yang haram ini, au biba'diha, atau sebagian hal yang haram. Fala sabila ila salamati minha albatta illa bidzikrillah, dan tidak ada jalan untuk bisa selamat dari hal itu kecuali dengan zikrullah. Baik, karena enggak ada yang nganggur. Ketika nganggur, batin manusia ini lebih berbahaya. Tapi kalau orang itu sibuk, kesibukan ada dua kemungkinan. Sibuk isinya maksiat dengan mengucapkan kalimat-kalimat ghibah, ngobrol namimah, ngobrol yang enggak ada artinya. Atau kesibukan yang kedua adalah yang isinya pahala, yaitu dengan melakukan zikrullah. Wal musyahadatu wat tajrubatu syahidani bidzalika, dan bukti bisa menjadi saksi akan hal itu. Faman awwada lisanahu, siapa yang membiasakan lisannya untuk melakukan zikrullah, sanallahu lisanahu anil batili wal lagwi, Allah akan lindungi lisannya dari ucapan-ucapan yang batil dan ucapan-ucapan lagun, ucapan yang sia-sia. Makanya orang yang banyak berzikir jarang, umumnya ya, jarang ghibah. Orang yang banyak berzikir dan dia ikhlas itu bukan tipe orang yang senang ngobrol. Sehingga dia jarang ghibah, jarang. Dia selalu sadar, ketika ghibah itu dia sadar. Kadang begini ya, kita ghibah dan kita enggak sadar, itu banyak sekali, sering sekali. Ya. Kadang sama suaminya, ghibah temannya, ghibah tetangganya, ghibah siapa, ya. Kalau sama temannya, ghibah temannya yang lain. Dan seusai ghibah kita enggak merasa kalau kita sedang ghibah. Kalau kita sudah melakukan ghibah. Sehingga kita enggak sadar kalau kita berbuat dosa. Waman yabisa lisanuhu an dzikrillah, an dzikrillah ta'ala, tarattaba bikulli batilin wa lagwin wa fuhshin. Tapi siapa yang lisannya kering dari zikrullah, lisannya kering dari zikrullah, maka Allah akan basahi lisannya dengan berbagai kebatilan, ucapan-ucapan lagwun sia-sia, wa fuhshin, ucapan-ucapan fahisha, ngomong jorok. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian keutamaan berikutnya, as-sadisatu wal ishrun, yang ke-26. Anna majalis dzikri majalisul malaika. Majlis dzikir itu majlisnya malaikat. Majlis ghibah majlis bangkai, majlis dzikir majlisnya malaikat. Ghibah itu sendirian bisa enggak? Enggak bisa. Sehingga ghibah pasti ada majlisnya, majlis ghibah bareng-bareng beberapa orang. Maka majlis zikir adalah majlis yang disukai oleh malaikat, majlis ghibah adalah majlis yang disukai oleh setan. Wa majalisul lagwi wal ghaflah majalisus syayatin. Sedangkan majlis al-lagwi wal ghaflah, majlis yang isinya lalai, ya. Kumpul barang ngapain, dolanan catur, main catur. Kumpul karambol, ya. Kumpul lagi ngobrol kanan kiri masalah politik. Masalah, setelah bahas masalah politik, masalah apa lagi? Masalah poligami, ya. Kemudian masalah apa lagi? Jadi, orang ketika ngumpul seperti ini yang dibahas ngalor ngidul. Hadhi majalisul ghaflah wal lagu. Ini adalah majalis yang isinya kelalaian. Dan itu majalisnya syaitan. Falyatakhayyaril abdu a'jabahum a'jabuhuma. Falyatakhayyaril abdu a'jabahuma ilaihi. Maka hendaknya seorang hamba memilih majlis mana yang lebih dia sukai. Wa aulahuma bihi. Dan yang lebih layak untuk dia pilih. Fahuwa ma'a ahlihi fid dunya wal akhirah. Sehingga dia nanti akan bersama orang yang suka dengan majlis itu di dunia dan di akhirat. Ya. Yang senang dengan tetek di mildalan, ya. Kongko-kongko di kafe, ya. Cuman ngobrol, ngalor ngidul, enggak ada artinya, kumpul bareng. Di dunia dia kumpul seperti itu, nanti di akhirat juga kumpul sama mereka. Waliyadzubillah. Baik. Ada, kita bersyukur kepada Allah, ya. Bagi teman-teman yang mereka punya kecenderungan, ya meskipun sisi kekurangannya tetap ada. Tapi kita punya kecenderungan bahwa tempat yang kita senangi adalah forum kajian. Sehingga dia mendekat ke forum-forum kajian. Kalaupun dia enggak bisa mendekat secara fisik, dia berusaha untuk mendekat secara non-fisik. Ikut dalam forum kajian secara online dan seterusnya. Sehari enggak ngaji, rasanya ada yang enggak lengkap. Ada sebagian orang yang sehari enggak ke kafe, itu rasanya enggak lengkap. Jadi kebiasaan itu. As-sabi'atu wal isyrun, yang ke-27. Annahu yas'adu dzakiru bidzikrihi wa yas'adu bihi jalisuhu wa hadha huwal mubaraku aynama kana. Dzikir akan membahagiakan adz-dzakir, pelakunya, dengan dzikir yang dilakukan. Dia mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan dia merasakan kebahagiaan itu. Wa yas'adu bihi jalisuhu, dan juga membahagiakan teman-teman yang berada di sekitarnya. Itulah orang yang diberkahi dimanapun dia berada. Wal mubarak aina makana. Wal ghafilul laghi yashqa bilagwihi wa ghaflatihi wa yashqa bihi mujalisuhu. Sedangkan orang yang lalai, orang yang hanya main-main, dia, ya, mencelakakan dirinya dengan kalimat-kalimat lalai, kebiasaan lalai. Isinya cuma main-main. Sehingga kumpul sama teman-temannya, dia ngajak teman-temannya untuk melakukan tindakan yang enggak baik. Wayashqa bihi mujalisu, sehingga teman-temannya juga mendapatkan dampak buruknya. Ngapain kumpul bareng game online, ya. Semuanya megang HP, terus mereka serius fokus. Ternyata enggak game online, dan ini sama sebelahnya nyambung. Kan ada ya kayak gitu, ya. Yang dipegang A dengan yang dipegang B nyambung. Dan mereka fokus. Masya Allah. Al-thaminat wal-ishrun, yang ke-28. Annahu yu'amminul abda minal hasarah yawm al-qiyamah. Dzikir akan mengamankan sang hamba dari kerugian di hari kiamat. Fa'inna kulla majlisin la yadhkurul abdu fihi rabbah. Karena setiap majlis di mana orang tidak berdzikir kepada Allah, kana alaihi hasratan wa tiratan yaumal qiyamah. Maka majlis itu akan menjadi kerugian dan penyesalan baginya di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya. Nabi SAW menyebutkan, ma min majlisin la yuzkaru fihi ismullahi wala yusalla alayya. Apabila ada sebuah majlis yang dia tidak disebutkan zikrullah dan tidak bersolat kepadaku, illa kana alaihi hasratan wa tiratan yaumal qiyamah. Maka akan menjadi kerugian dan penyesalan di hari kiamat. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian at-tasi'at wal isyrun, keutamaan yang ke-29. Annahu ma'al buka'i fil khalwah sababun li'idlalillahi ta'ala al-abda yawmal harril akbar fi dhilli arshihi. Orang yang banyak berzikir itu akan bersama dengan orang yang menangis pada saat dia sendirian, yang itu merupakan sebab mendapatkan naungan dari Allah yang diberikan kepada hamba pada hari al-harrul akbar, yaumul harril akbar, hari panas yang paling besar. Gak ada tandingannya. Ya. Kalau sekarang kita merasakan panasnya cuaca panas ya, di padang pasir atau lingkungan padang pasir saat musim panas. Di mana, Pak? Di Madinah. Ketika musim panas. Baru pertama kali saya merasakan panasnya itu. Suhunya bisa mencapai 45 derajat, bahkan 50 derajat. Kalau di padang pasirnya bisa 50-an. Kalau di kota Madinah, sekitar 45-an. Ya. Lantai Masjid Nabawi yang berada di luar panas. Padahal payungnya sudah ditutupkan, payungnya dibuka. Kena anginnya. Kena anginnya. Itu sudah terasa panas. Tapi ada suasana yang jauh lebih panas dari itu. Itulah yaumul harril akbar, hari panas terbesar, dan itulah di padang mahsyar. Fi arasat yaumil qiyamah, di arasat yaumil qiyamah. Fi dhilli arshihi, di bawah naungan arsh Allah azza wa jalla. Wan nasu fi harri syamsi wa qad saharathum fil mauqif, sementara manusia berada di bawah teriknya matahari, yang itu mereka berkumpul di situ, kepanasan di situ, fil mauqif, di padang mahsyar. Wa hadza dzakir, sementara orang yang rajin berzikir ini, mustadhillun bi dzilli arsyir rahman, dia bernaung di bawah naungan ar-rahman azza wa jalla. Wallahu alam, di sini Ibnu Qayyim tidak menyebutkan dalilnya. Kenapa orang yang rajin berzikir dikumpulkan dengan ini? Karena kalau kita perhatikan dalilnya, dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan imamun adil dan seterusnya. Salah satunya adalah warajulun, dan orang yang dzakarallaha khalian, dia mengingat Allah di posisi kesendirian. Dzakarallaha khalian, dia mengingat Allah, dia berzikir kepada Allah ketika sendirian. Fafadat ainahu, kemudian air matanya tumpah. Sehingga dia tidak berzikir di keramaian. Dia bukan tipe orang yang nangis ketika diajak nangis. Tapi dia nangis di posisi kesendirian, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dia nangis. Dan hadis ini menunjukkan keutamaan berzikir kepada Allah di posisi sendirian. Dan tidak menyebutkan waktunya. Apakah itu harus ketika tahajud, Pak Ustaz? Zahirnya tidak harus. Karena teks hadisnya, dzakarallaha khalian, fafadat aina. Dia mengingat Allah saat dia sendirian. Fafadat ainahu, kemudian air matanya tumpah. Dan kata Ibnu Qayyim, yang rajin berzikir akan dibersamai dengan orang ini. Al-buka fil khulwah, orang yang nangis ketika dia sendirian. pada saat dia tidak ada temannya berzikir kepada Allah, maka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi Ibnu Qayyim tidak menyebutkan dalilnya. Artinya baik zikirnya itu di tempat umum maupun ketika sendirian, kata Ibnu Qayyim dianggap sama. Kemudian as-salatsun yang ke-30. Anal ishtighala bihi sababun li'ata'illahi dzakira afdala ma yu'ti as-sa'ilin. Orang yang sibuk berzikir akan menjadi sebab Allah memberikan anugerah kepadanya. Allah akan berikan kepada adz-dzakir, orang yang rajin berzikir tadi, afdala ma yu'ti as-sa'ilin, yang lebih baik dibandingkan orang yang rajin berdoa. Yang lebih baik dibandingkan orang yang rajin berdoa. Fa fil hadis, disebutkan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati, a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin." Siapa yang sibuk untuk berzikir kepadaku sehingga dia enggak sempat berdoa, dia enggak sempat untuk meminta. Dia sibuk berzikir sampai dia tidak sempat an mas'alati, untuk berdoa kepadaku, meminta kepadaku. Maka aku akan berikan kepadanya yang lebih baik dibandingkan apa yang aku berikan kepada as-sa'ilin, orang-orang yang banyak meminta. Nah, hadisnya riwayat Bukhari dalam At-Tarih Al-Kabir dan dalam Khalqu Af'alil Ibad. Dan disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin tentang biografi perawinya, ada Sofwan bin Abi Sahba waqal, dan beliau mengatakan hadza maudu, orang ini maudu, ya, ma rawahu illa hadza syekh, tidak meriwayatkan hadis kecuali syekh ini. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Al-Mawdu'at. Wa nuzi'a fi dhalika, tapi kedua ulama tadi dibantah tentang penilaian ini, dan hadis ini dinilai hasan oleh Ibnu Hajar. Kemudian disebutkan oleh As-Suyuti, lahu syawahid qad tanfa'u, punya banyak faktor, punya banyak riwayat pendukung. Dan Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan laisa yaji'u bihadzal hadis fa ma'alimtu illa bihadzal isnad. Baik, intinya ulama berbeda pendapat ya tentang keabsahannya. Ulama berbeda pendapat tentang penilaian hadis ini, apakah hadis ini sahih, hadis ini hasan ataukah dhaif. Nah, dan mohon diperhatikan dalam Al-Wabilus Sayyib, Ibnu Qayyim tidak memberikan jaminan bahwa hadis di buku Al-Wabilus Sayyib semuanya sahih. Dan beberapa kali kita telah membaca hadis-hadis dhaif yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Wabilus Sayyib. Kita lanjutkan. Al-Hadiyatu wal-Thalathun, keutamaan yang ke-31. Annahu aisaral ibadati wa huwa min ajalliha wa afdaliha. Ain annahu aisarul ibadat, dzikir itu termasuk ibadah yang paling gampang. Meskipun dzikir itu ibadah yang sangat agung dan mulia. Karena gerakan lisan itu ringan. Akhaffu harakatil jawarih wa aisaruha. Gerakan lisan itu adalah gerakan anggota badan yang paling ringan. Ya. Coba misalnya seperti saya ngisi kajian ya, selama 1 jam. Ini lisan saya, mulut saya bergerak dalam waktu 1 jam. Ya. Andaikan itu saya pakai untuk senam atau berlari, 1 jam saya nggak kuat. Ibu-ibu ya, kadang kumpul sama tetangganya, 2 jam itu gak terasa. Iya Pak, 2 jam itu gak terasa. Loh, ngerti-ngerti kok sudah asar. Tadi kumpulin jam berapa? Mulai duhur. Duhur sampai asar. Itu ngobrol nih, dan mereka bicara seperti itu, gerakan suara. Padahal mereka kalau senam 2 jam enggak kuat ya. Maka dalam zikir di situ terjadi gerakan anggota badan yang paling ringan. Walau taharraka udwun min a'dha'il insan fil yaumi wal laila biqadri harakatil lisanihi la syaqqa 'alaihi ghayatal masyaqqa bal la yumkinuhu. Andaikan ada anggota badan manusia yang melakukan gerakan, maksudnya anggota badan yang lahir ya. Kalau yang di dalam, seperti jantung kan bergerak terus. Paru juga bergerak terus, dia mengembang, mengempis. Andaikan ada anggota badan manusia yang lahir, seperti tangan, kaki, kepala misalnya. Dia bergerak dalam sehari semalam seperti gerakan lisan. Pasti akan mengalami kepayahan, bahkan tidak mungkin dilakukan. Dan tidak mungkin. Ya. Makanya Nabi SAW menyebut, zikir itu khafifah fil lisan, ringan di lisan. Ringan di ucapan, tapi disukai dengan Ar-Rahman, disukai oleh Allah. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, kalimatani, ya, habibatani indar Rahman, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, memang ringan di lisan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan di lisan. Kemudian yang ke-32, annahu ghirasul jannah. Dengan zikir orang itu sedang menanam bibit di surga. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Jami'nya, Jami' Tirmidzi ya, Sunan Tirmidzi itu. Karena pada asalnya itu adalah kitab Jami', tapi karena digabungkan dengan kitab Sunan yang lain maka lebih dikenal dengan Sunan Tirmidzi. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqitu Ibrahima lailata usriyabi." Aku ketemu Ibrahim di malam ketika aku Isra. Di malam Isra Mi'raj. Faqala, lalu Ibrahim memanggil, ya Muhammad. Wahai Muhammad, aqri ummataka minni salam. Sampaikan salam dariku untuk umatmu. Masya Allah. Sampaikan salam dariku untuk umatmu. Salam dari siapa? Dari siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa akhbirhum, dan sampaikan kepada mereka, annal jannata tayyibatu turbah, surga itu tanahnya sangat bagus. Adbatul ma, airnya segar, airnya jernih segar. Azba itu berarti tawar. Airnya sangat segar. Wa annaha qi'an, dan tanahnya itu tanah yang gembur. Artinya mudah untuk di, ketika disiram air langsung meresap, ketika dicangkul dia mudah dicangkul. Namanya tanah qi'an. Gampang untuk digarap. Wa anna ghirasaha, dan untuk ghirasnya, menanam bibit di surganya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Menanam bibitnya adalah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Qala Tirmidzi, kata Tirmidzi, hadis hasan gharib dari hadis Ibnu Mas'ud. Hasan gharib ya. Ada kemungkinan dhaif. Coba kita lihat di footnote. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, At-Tabrani dalam Al-Awsat, Al-Kabir dan As-Saghir. Tabrani punya kitab Mu'jam Hadis. tiga level, ya, tiga level. Mu'jam kabir, ini yang paling tebal. Lalu beliau ringkas jadi mu'jam al-awsat, ini pertengahan. Kemudian beliau ringkas lagi jadi mu'jam as-saghir. Nah, Al-Mundhiri mengatakan dalam At-Targhib At-Tarhib, Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud tidak mendengar dari ayahnya. Dan Abdurrahman bin Ishaq adalah Abu Syaibah Al-Kufi. Dia perawi yang wahin, yang lemah. Ibnu Hajar dalam Nataijul Afkar, beliau memberikan catatan untuk penilaian Hasan At-Tirmidhi terhadap hadis. Wa hassanahu li syawahidihi. Dinilai Hasan oleh At-Tirmidhi karena ada riwayat yang lain yang mendukungnya. Dan dinilai oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi sebagai hadis mursal, sehingga dinilai sebagai hadis dhaif. Wallahu a'lam. Dan dalam riwayat At-Tirmidzi yang lainnya dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, maka akan ditanam untuknya satu pohon kurma di surga. Kata Tirmidzi, hadis hasan sahih. Nah, diriwayatkan oleh Tirmidzi, An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim sesuai dengan syarat Muslim, tapi tidak dikomentari oleh Adz-Dzahabi. Sehingga ada isyarat hadis ini hadis yang hasan. Baik. Jika hadis di atas status yang dhaif, kalaupun hadis ini ya, hadis tentang Nabi Ibrahim, ini dinilai sebagai hadis yang dhaif, tapi masih ada satu hadis lagi, yaitu hadis dari Abu Zubair dari Jabir yang ini, yang statusnya hasan, dan ini bisa saling menguatkan. Hadis dari Abu Zubair. Wallahu a'lam. Keutamaan yang ke-33. أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال. Bahwa pemberian dan karunia, العطاء والفضل, bahwa anugerah, الذي رتب عليه, yang didapatkan ya, dari amal tertentu, لم يرتب على غيره, maka tidak melebar ke yang lain. Tidak melebar ke amal yang lain. Tayyib. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari, kanat lahu adlu ashri riqabin, maka dia mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dicatat untuknya 100 pahala. Wa muhyat anhu mi'atu sayya, dihapuskan darinya 100 dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu, dan dia mendapatkan pelindungan dari setan pada hari itu. Dalika hatta yumsi, pada hari itu sampai sore. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu. Dan tidak ada orang yang membawa pahala yang lebih besar dari apa yang dia bawa kecuali orang yang melakukan amal yang semisal. Masya Allah. Wa man qala, dan siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdi dalam sehari 100 kali, khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, maka dosa-dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis yang kedua ini beda riwayat dengan hadis yang pertama. Kalau yang pertama ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ini kita pisahkan. Yang pertama diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, hadis yang kedua, membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, dosa-dosanya dihapuskan meskipun sebanyak buih di lautan. Ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi sahihi Muslim, dan dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, li'an akula subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Aku mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Lebih aku cintai dibandingkan terbit matahari. Artinya, itu lebih aku cintai dibandingkan datangnya hari. Yang datangnya hari ketika matahari terbit itu meliputi dunia seisinya. Sehingga bahasa lainnya, mengucapkan subhanallah wa walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih beliau cintai daripada dunia seisinya. Wa fi Tirmidzi, dan dalam riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi dari Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang di waktu pagi membaca Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalkik annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk a'taqallahu rubu'ahu minan nar, maka Allah membebaskan seperempatnya dari neraka. Allah bebaskan seperempat orang ini dari neraka. Wa man qalaha marratain, kalau dia baca dua kali, maka Allah akan bebaskan setengah dirinya dari neraka. Dan siapa yang membacanya tiga kali, Allah bebaskan tiga perempat dirinya dari neraka. Dan siapa yang membacanya empat kali, maka Allah bebaskan dirinya, seluruh jasadnya dari neraka. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan Tirmidzi dan An-Nasa'i. Namun status hadis ini, kata Tirmidzi, hadis gharib. Dan ini panjang. Dan waqala al-musannif, dan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad menilai hadis ini hasan. Dan dinilai hasan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi hadis ini dinilai dhaif oleh Syalbani. Sehingga ada ikhtilaf di antara para ulama terkait status hadis yang dibaca dalam dzikir pagi dan sore. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikatak wa jami'a khalkik, dan seterusnya. Sebagian ulama menilai dhaif seperti Syalbani, dan sebagian menilai hasan. Nah, wa fihi, dan juga disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari Thauban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yumsi, barang siapa yang di waktu sore, wa idza asbaha, dan ketika pagi dia membaca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula kana haqqan 'ala allahi ayyurdiya. Siapa yang setiap pagi dan sore membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, maka sudah selayaknya Allah meridainya. Kana haqqan 'ala allahi ayyurdiya, maka Allah akan meridainya. Nah, Hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, At-Tabrani. Kata Tirmidzi, Hasan gharib. Dinilai Hasan oleh Ibnu Hajar. Tapi dinilai oleh Adz-Dzahabi hadis gharib. Tafarrada bihi Uqbah. Ini ada perawi namanya Uqbah tapi sendirian. Ya. Dan nampaknya dinilai dhaif oleh Syalbani dalam silsilah Ad-Dha'ifah. Nah, zikir pagi sore yang kita baca sehari-hari tidak semuanya sahih ya, menurut penilaian Syalbani. Dan itu yang dipakai acuan oleh Al-Ustadz Yazid Jawas dalam buku beliau, kumpulan zikir dan doa menurut Al-Quran dan Sunnah. Beliau lebih condong kepada penilaian Syalbani. Tapi dalam Hisnul Muslim itu dicantumkan oleh Syekh Dr. Wahab Al-Qahtani. Dan beliau terkadang menggunakan penilaian yang disampaikan oleh Syekh bin Baz dalam Tuhfatul Ikhwan. Syekh bin Baz punya kumpulan buku doa dan zikir tapi enggak begitu terkenal. Namanya Tuhfatul Ikhwan. Nah, di situ yang banyak dikutip oleh penulis kitab Hisnul Muslim, Dr. Wahab Al-Qahtani, Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani rahimahumullah. Wa fi Tirmidzi, dan dalam Sunan Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala suq," barang siapa yang masuk pasar lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfa alfi hasanatin. Maka Allah akan catat untuknya 1,000,000 pahala. Wa maha anhu alfa alfi sayya. Dan Allah hapuskan darinya 1,000,000 dosa. Wa rafa'a lahu alfa alfi daraja. Dan Allah akan angkat 1,000,000 derajat untuknya. Ini juga ulama beda pendapat ya. Kata Abu Hatim Ar-Razi, hadza haditsun munkarun jiddan. Di sini mungkar sekali. Dalam sanadnya ada Azhar bin Sinan, statusnya dhaif. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Tahdzib Sunan Abi Dawud, hadza haditsun ma'lul la yathbutu mithluhu. Hadis ini cacat ya. Dan la yathbut mithluhu. Enggak sahih yang kalimatnya seperti ini. Juga keterangan Al-Bukhari dalam Ilalul Kabir karya Tirmidzi, hadza haditsun munkar, hadis munkar. Meskipun ada sebagian ulama yang mengumpulkan beberapa riwayat dan menilainya hasan, seperti keterangan Syalbani. Sehingga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait doa masuk pasar. Apakah hadisnya sahih ataukah tidak? Tayyib. Andaikan hadis-hadis itu sahih, maka menunjukkan keutamaan yang luar biasa dari zikir-zikir tertentu yang kita baca, baik ketika pagi sore maupun ketika masuk pasar. Dan silakan Anda baca dengan mengacu kepada penjelasan ulama yang mengatakan hadis itu hasan. Kita berharap semoga bisa menjadi tambahan amal dalam masalah fadhail amal. Hadis yang ringannya lemah itu masih bisa dijadikan sebagai acuan. Hadis yang kemudian, keutamaan yang Ar-Rabi'atu wa Thalathun, keutamaan yang ke-34. Bahwa dawama dzikri Rabbi tabaraka wa ta'ala, rajin berzikir kepada Allah, yujibul aman min nisyanihi, akan menyebabkan orang itu mendapatkan jaminan keamanan sehingga tidak lupa. Alladhi huwa sababu syaqail abdi, tidak lupa kepada Allah, yang itu merupakan sebab, yang itu merupakan sebab kerugian, kebinasaan sang hamba. Sebab kesengsaraan sang hamba dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. karena lupa kepada Allah, fa inna nisyana rabbi, lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yujibu nisyana nafsihi wa masalihiha, akan menyebabkan orang itu lupa kepada dirinya sendiri, sehingga dia enggak tahu apa yang bermanfaat untuk dirinya. Siapa yang melupakan Allah, maka Allah akan membuat dia itu lupa kepada dirinya sendiri, sehingga dia tidak melakukan perbuatan yang bermanfaat untuk dirinya. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Hasyr, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah, maka Allah buat mereka lupa kepada dirinya sendiri. Dan tafsir Ibnu Katsir maksudnya adalah Allah jadikan orang ini lupa untuk melakukan perbuatan apa yang bermanfaat baginya, sehingga dia dalam kondisi kerugian. Kenapa kok saya tidak diingatkan? Kenapa kok saya ya, kadang begitu ya. Misalnya begini ya. Ada orang yang tidur, padahal dia harus masuk jam kantor, atau membuat laporan, atau harus menemui klien. Intinya semua itu menguntungkan bagi dunianya. Tepat jam 5 pagi. Ya, misalnya ya. Atau tidur siang. Tepat, nanti tepat jam 3 sore saya harus ketemu klien. Kalau enggak, gagal. Kemudian dia tidur siang. Ketiduran, bablas sampai jam 5. Jam 5 bangun dia. Kira-kira gimana? Nyesel dia, nyesel. Mungkin dia akan marah pada istrinya, memarahi anaknya, memarahi kanan kiri. Kenapa saya nggak dibangunin? Kenapa saya? Gitu ya? Dia kehilangan sesuatu yang menurut dia sangat bermanfaat bagi dia, padahal itu hanya urusan dunia. Ini gara-gara saya telat bangun, jadinya peluang itu hilang. Gara-gara saya telat bangun, saya telat masuk kantor, dimarahi sama atasan. Nah coba sekarang bayangin, kita beraktivitas dalam keseharian kita, dan hamba melakukan hal yang bermanfaat ketika dia dikasih hidayah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah. Maka ada sebagian orang yang dia tenggelam dalam masalah yang sama sekali tidak memberikan manfaat bagi kehidupannya. Sibuk dengan sesuatu yang gak ada manfaatnya, karena tidak diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang dijadikan oleh Allah, dia lupa kepada dirinya sendiri. Allah jadikan orang ini lupa kepada dirinya sendiri. Ulaika humul fasikun. Itulah orang-orang yang fasik. Sehingga kalau orang ini sadar, pasti dia akan menyesal. Kenapa saya tidak, kenapa? Gitu kan? Dia pasti akan menyesal. Ketika dia sadar, maka yang muncul adalah penyesalan. Jemaah. Makanya, jadilah hamba yang berusaha untuk dekat ingat kepada Allah, dekat dengan Allah. Karena dengan itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita lupa kepada diri kita. Wa idza nasiyal 'abdu nafsahu, ketika sang hamba itu lupa kepada dirinya, maka dia akan meninggalkan sesuatu yang bermaslahat bagi dirinya. Dia akan melupakannya dan sibuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat darinya untuk dirinya. Fahalakat wa fasadat wala buddha, pasti dia akan binasa. Sebagaimana orang yang punya tanaman, punya kebun, punya binatang ternak, atau yang lainnya, mimma solahuhu, yang itu sangat dia butuhkan. Yang itu merupakan harta berharganya, wa falahuhu, keberuntungannya. Bita'ahudihi, dia perhatikan, dia rawat dengan baik, wal qiyami alaih, dia rawat dengan baik. Fa'ahmalahu wa nasiyahu, tiba-tiba dia tinggalkan, dia lupakan. Justru dia lebih sibuk dengan yang lain, sehingga dia menyia-nyiakan apa yang bermanfaat baginya. Fa innahu yafsudu wa la buddha, pasti orang ini akan binasa. Wa hadza ma'a imkani qiyami ghairihi maqamahu fihi. Padahal itu terjadi, ada orang yang bisa menggantikannya. فَكَيْفَ الظَّنُّ بِفَسَادِ نَفْسِهِ وَهَلَاكِهِ وَشَقَائِهِ إِذَا أَهْمَلَهَا وَنَسِيهَا. Padahal untuk ngurusi kambing tadi ya, ngurusi kebun tadi, dia bisa taruh orang lain. Tolong ini diuruskan ya, saya mau safar. Sekarang kalau ngurusi diri kita sendiri, mau digantikan siapa? Tidak ada. Ketika Allah tidak ngasih hidayah, kemudian sang hamba lupa kepada dirinya sendiri, maka itu akan menjadi kebinasaan baginya. وَاشْتَغَلَّ عَنْ مَصَالِحِهَا, sehingga dia meninggalkan apa yang bermanfaat bagi dirinya. وَأَطَّلَ مُرَعَاتَهَا, وَأَطَّلَ مُرَعَاتِهَا, dan dia tidak memperhatikannya. Dia tidak ngurusi dirinya, apa yang bermanfaat bagi dirinya. فَمَا شِئْتَ مِنْ فَسَادٍ وَهَلَاكٍ وَخَيْبَةٍ وَخُرْمَانٍ. Maka itu semuanya adalah sumber kebinasaan, kehancuran, kerugian. وَهَذَا هُوَ الَّذِي صَارَ أَمْرُهُ كُلُّهُ فُرُطًا. Itulah orang yang seluruh urusannya itu rusak, seluruh urusannya itu binasa. فَانْفَرَطَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ, sehingga urusannya itu gagal. وَضَعَتْ مَصَالِحُهُ مَصَالِحُهُ, apa yang bermanfaat baginya itu tersia-siakan. Wa ahatat bihi asbabul qutu' wal khaibah wal halak, sehingga dia diliputi dengan kerugian. Dan tidak ada cara untuk bisa aman dari hal ini kecuali dengan banyak berzikir kepada Allah. Wal lahaji bihi, dermimil zikir, membasahi lisan dengan zikir. Selalu lisan itu basah dengan zikir. Wa ayyun zilahu manzilata hayatihi allati la ghina lahu anha. Dia posisikan zikir itu sebagaimana sumber kehidupannya yang tidak bisa dia tinggalkan. Atau seperti nutrisi dia. Idza faqada fasada jismuhu halak. Kalau dia enggak kehilangan nutrisi itu, maka dia badannya akan sakit. Atau seperti air pada saat dia sangat kehausan. Atau seperti pakaian saat dia kepanasan atau kedinginan. Wabiman zilatil kin. Al-kin, mananya adalah, huwa ma yaruddul har wal barat minal abni wal masakin. Semua properti yang bisa menjadi penghalang manusia agar tidak kemanasan atau kedinginan. Seperti rumah dan seterusnya. Seperti al-kin fi syiddati syita'i was-samum, pada saat musim yang sangat panas atau musim yang sangat dingin. Nah, fa haqiqun bil 'abdi ay yunzila dzikrallahi minhu bihadhil manzilah. Maka sudah selayaknya bagi setiap hamba untuk memposisikan zikrullah sebagaimana posisi ini. Wa'dham fa aina halakul ruhi wal qalbi wa fasaduha min halakil badan wa fasadiha. Bahkan lebih kuat lagi. Karena kebinasaan fisik dibandingkan dengan kebinasaan badan, itu lebih kuat kebinasaan. Kebinasaan fisik dibandingkan kebinasaan ruh, itu lebih kuat kebinasaan ruh dan hati. Wa dhadha halakun labudda minhu, dan ini adalah kebinasaan yang pasti terjadi. Waqad yu'akibuhu solahul abdan. Sementara kalau orang itu sakit badannya, dia bisa mengobati dirinya. Sedangkan orang kalau hatinya rusak, ruhnya rusak, fahalakun la yurja ma'ahu solahun wala falah. Itu adalah kebinasaan yang mungkin gak ada harapan untuk bisa sembuh. Wala hawla wala quwata illa bil aliyyil azim. Illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Ta'ala. Nah, dan di sini Ibnu Qayyim menyebutkan cukup panjang tentang keutamaan ini, yang insya Allah akan kita lanjutkan pembahasannya di kesempatan berikutnya, insya Allah Taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you. Baik, silakan diulang. Suaranya tadi hilang, putus. Apakah sekarang suara Ana terdengar, Ustaz? Bisa terdengar dengan jelas, silakan. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang datang dari Australia. Di tempat kami ada masjid yang membuat acara sholat tahajud untuk anak-anak muda pada tanggal 31 Desember. Ada juga organisasi lain yang membuat acara kumpul-kumpul untuk remaja perempuan atau olahraga untuk remaja laki-laki, tetapi beda tempat. Upaya ini dilakukan sebagai program alternatif untuk menghindarkan remaja dari acara kumpul-kumpul yang tidak jelas, misal nonton kembang api di kota atau Malaysia. Bagaimana jika anak-anak kita ingin pergi ke sana? Apakah kita diperbolehkan? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Baik. Wallahu alam, yang kami pahami begini ya. Jadi pertama kita sepakat bahwa tahun baru Masehi di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan syariat Islam dan bahkan lebih dekat kepada perayaan orang kafir. Sehingga bagi kaum muslimin keberadaan tahun baru seperti ini ya sama saja sebagaimana hari yang lain. Sekarang tanggal berapa? 29. 29 dengan 30. Kita misalnya sekarang di tanggal 29. Malam tanggal 30. Ada apa di malam ini? Ya tidak ada apa-apa. Biasa saja kita beraktivitas biasa, normal, seperti biasa. Tidak ada perasaan istimewa, tidak ada sesuatu yang istimewa, tidak ada, biasa saja. Maka sikapi tahun baru, baik tahun baru Masehi maupun tahun baru Hijriah, sebagaimana perasaan itu. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Biasa saja. Gak ada bedanya antara malam Kamis ini dengan malam tahun baru, malam apa? Malam Ahad. Ya. Malam Ahad, betul. Malam Ahad besok. Ya biasa saja. Ya cuman malam Ahad libur gitu aja. Malam Sabtu. Ya, malam Sabtu. Gak ada hal yang perlu diistimewakan sehingga dibuat biasa saja. Cuman masalahnya, bagi kaum muslimin yang mereka tidak paham dengan hal ini, kadang dia malah campur dengan non-muslim. Turut merayakan perayaan tahun baru. Ya, misalnya datang ke alun-alun, atau ke tempat-tempat wisata, atau ke tempat manapun. Bahkan mereka nge-ban, ya, semalam suntuk gak tidur. Dan aneka perayaan digelar. Yang kita sebenarnya gak punya kepentingan dengan itu. Cuman berpotensi remaja-remaja dan anak-anak bisa kesana. Baik. Karena itu, andaikan mereka bisa diarahkan. Sudahlah, gak usah ada acara apapun. Di rumah aja seperti biasa. Mau nonton TV atau nonton apa terserah. Mau kajian lebih bagus. Bisa diarahkan seperti itu, alhamdulillah. Tapi masalahnya tidak semuanya bisa diarahkan demikian. Nah, ketika tidak bisa diarahkan demikian, bolehkah diadakan acara seperti yang tadi disebutkan dengan maksud dan tujuan dalam rangka untuk menghalangi sebagian orang yang gak paham agar mereka tidak bergabung? Jika tujuannya seperti ini, wallahu alam, semoga tidak masalah. Karena tidak ada niatan ibadah secara khusus ya, tidak ada niatan untuk merayakan, tapi niatnya adalah dalam rangka untuk saddud dzari'ah, dalam rangka untuk menghalangi adanya potensi keburukan yang lebih besar. Biar anak-anak ini nggak ikut perayaan mereka, biar nggak gabung sama mereka. Udah kita kumpulkan di sini, kita buat acara sendiri. Tapi yang nggak ada bedanya dengan hari-hari biasa, ya cuman acara bareng-bareng aja. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya, saya tidak hafal zikir setelah tasyahud akhir sebelum salam. Bolehkah saya membacanya setelah salam dengan membaca buku zikir? Jazakallahu khairan. Doa zikir, doa setelah tasyahud sebelum salam. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam min adzabil qabri. Memohon perlindungan dari empat hal. Kalaupun misalnya enggak hafal bagaimana? Ulama beda pendapat tentang hukum membaca doa ini seusai tasyahud. Sebagian pendapat mengatakan wajib, dan itu pendapat Atha' bin Abi Rabah. Bahkan anaknya Atha' ketika sholat enggak baca ini, oleh bapaknya disuruh ngulang. Dan yang kedua, pendapat jumhur ulama bahwa zikir ini tidak wajib, namun anjuran. Warrajih ma'al jumhur, dan pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur. Sehingga yang lebih tepat, kalaupun Anda tidak hafal, enggak masalah untuk tidak dibaca. Nah, bolehkah kita baca setelah sholat? Jika itu dirutinkan, kami sarankan jangan. Agar tidak menggeser sunnah. Namun jika maksud Anda adalah untuk menghafalkan, dan waktunya bebas, mau setelah sholat, atau pas waktu senggang, Anda berusaha untuk menghafalkan, silahkan. Tidak harus setelah sholat, bisa memilih waktu kapanpun, yang mudah bagi Anda untuk menghafalkannya. Tapi kalau tadi, saya nggak bisa baca sebelum sholat karena saya nggak hafal, akhirnya tak baca setelah sholat, kami sarankan kalau bisa jangan dilakukan, biar tidak menggeser waktu sunnah. Amalan ini dilakukan sebelum salam, bukan setelah salam. Wallahu a'lam. Ya, dan berikutnya, apakah diperbolehkan merukyah dagangan dengan niat biar laris? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Yang benar berdoa ya, agar diberkahi, bukan merukyah. Rukyah itu fungsinya ketika ada gangguan, makhluk halus, atau ada orang yang sakit, atau semisalnya. Tapi kalau fungsinya adalah dalam rangka untuk melariskan dagangan, yang lebih tepat bukan rukyah, tapi doa. Ya, misalnya dia memohon kepada Allah keberkahan untuk usahanya pagi ini. Dia mohon kepada Allah keberkahan ketika buka toko dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, yang berikutnya. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Izin bertanya di luar tema. Apakah anak zina yang telah dewasa dan tidak pernah dinafkahi semasa hidupnya perlu diberikan jatah dalam wasiat sang ayah? Jazakallahu khairan. Waalaikum. Barakallahu fikum. Anak zina berarti dia tidak punya bapak ya. Dan dia tidak pernah dinafkahi. Apakah perlu diberikan jatah wasiat? Kalau bapak, wasiat itu kan atas kerelaan pemilik harta. Sehingga kalau bapak biologisnya mau melakukan seperti itu, ya silahkan. Dan dia berhak memberikan wasiat kepada anak zina ini. Karena anak zina ini bukan ahli waris. Dan wasiat kepada selain ahli waris, hukumnya boleh. Seperti anak angkat, anak zina, ya. Kalau ibunya dia dapat warisan, tapi kalau dari bapaknya dia nggak dapat. Maka di posisi ini dia berhak untuk dapat wasiat, tapi wasiat itu atas kerelaan orang tua, atas kerelaan pemilik, bukan disetting sama penerima wasiat. Ya, kecuali kalau dia minta, minta kepada bapak biologis, kalau bisa bapak juga ngasih saya, ya senilai sekian, tolong tuliskan dalam wasiat. Kok dikabulkan? Lalu tanda tangan sah sebagai wasiat. Wallahu a'lam. Izin bertanya, saya tinggal di negara minoritas. Saya mengikuti majelis ilmu, ajarannya bukan sunnah. Di sini saya belum menemukan ajaran sunnah. Hanya ada online yang ustadznya ada di Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh saya bergabung mengikutinya walaupun kadang banyak ajarannya yang bid'ah. Saya merasa seandainya saya tidak bergabung dengan mereka, karena di sini minoritas, khawatir kalau terjadi apa-apa, misalnya saya meninggal, tidak ada yang mengurus. Bolehkah saya berpikir seperti itu, Ustaz? Dan bagaimana solusinya? Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Memang kadang di posisi tertentu, Anda tetap bergabung bersama kaum muslimin. Meskipun mereka ada ya sedikit apa penyimpangan, namun Anda butuh kebersamaan dengan kaum muslimin. Dan di beberapa negara minoritas, saya perhatikan secara umum mereka belum begitu kelihatan ketegangannya, beda antara satu manhaj dengan manhaj yang lain. Beda kalau di Indonesia kan, di Indonesia antara A dengan B kalau sudah beda manhaj, wah itu sudah tegangnya, jauhnya sudah seperti antara timur dan barat. Tapi kalau di negara minoritas, karena ikatan batinnya lebih kuat, mereka minoritas plus pendatang, jumlahnya sedikit, karena dari Indonesia terbatas misalnya, walaupun ada orang luar negeri muslim yang gabung juga sedikit, biasanya ikatan batinnya lebih kuat. Silakan Anda bergabung untuk kegiatan-kegiatan mubah yang mereka selenggarakan, dan kalaupun ada praktek amalan yang nggak sesuai syariat, ya Anda tidak perlu ikut, ya. Tapi untuk hal-hal yang mubah, kegiatan mubah kayak bazar misalnya, atau apa misalnya family gathering, gathering-gathering yang sifatnya umum, silakan Anda bergabung dalam rangka untuk tetap menguatkan hubungan antar sesama muslim. Wallahu a'lam. Ya, yang berikutnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Bagaimana kiat-kiat agar hati menjadi tentram, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba akan menjadi tenang? Dan itu dilakukan dengan zikir yang sungguh-sungguh, ya. Memperhatikan maknanya, memperhatikan kandungannya, bukan sebatas terucap di lisan, tapi juga diiringi dengan perenungan dalam batin. Kemudian ketenangan juga bisa kita dapatkan pada saat kita berdoa kepada Allah, sehingga Anda berdoa menyampaikan kebutuhan Anda. Apapun yang Anda merasa saya sangat butuh kepada anugerah Allah, karunia Allah, silakan diminta. Dan itu bisa kita lakukan antara adzan dan iqamah, menunjukkan kalau kita adalah hamba yang fakir di hadapannya. Ketenangan juga bisa kita dapatkan saat kita membaca Al-Quran dan merenungi maknanya. Bagi yang bisa merenungi, ketenangan bisa kita dapatkan dengan membaca buku-buku ulama. Kemudian juga membaca karya-karya mereka. Ketenangan bisa kita dapatkan ketika mendengarkan murattal. Ada banyak ketenangan yang bisa didapatkan oleh seorang muslim yang itu tidak dimiliki oleh non-muslim. Sehingga non-muslim ketika mau mencari ketenangan, apa yang mereka lakukan? Senam yoga. Itu yang masih muda. Sing wis tua, yang sudah tua, mereka, apalagi kalau ditinggal sama keluarganya, anak-anaknya nggak ada yang mau ngurusi, paling ke taman, nggak jalan-jalan, nggak. Pulang, selesai. Itu non-muslim. Seorang muslim, Masya Allah. Allah anugerahkan. Anugerah batin yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh non-muslim. Adalah ketenangan jiwa. Ketenangan ketenangan hatinya. Ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Yang berikutnya. Saya seorang marketer gamis, akadnya wakalah, di mana saya menjadi wali bagi agen tersebut untuk mempromosikan atau menjualkan produk-produknya. Bolehkah saya mengkreditkan gamis-gamis yang ready ataupun PO karena ada beberapa yang maunya dikredit? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Jika tidak diperbolehkan, mohon solusinya. Anda sebagai wakil, ya, bagi produsen, wakil itu tasarruful wakil, tasarruful muwakkil. Apa yang dilakukan oleh wakil itu mengikuti instruksi dari yang mewakilkan. Sehingga kalau pertanyaan Anda bolehkah dikreditkan, bolehkah di PO dan seterusnya, ya tergantung dari yang punya barang. Produsennya nyuruhnya apa? Oh, nyuruhnya jual tunai saja. Berarti Anda harus jual tunai. Produsen membolehkan untuk jual kredit, silahkan jual kredit. Sehingga kalau ada permintaan yang baru, tidak sesuai instruksi dari muwakil, tidak sesuai instruksi dari produsen, Anda minta izin ke produsen. Ini ada yang minta kayak gini, boleh enggak? Kalau mereka mengizinkan, walhamdulillah, silahkan dilanjutkan. Kalau tidak, ya ditolak aja. Karena posisi Anda hanya sebagai wakil. Nah. Ya, yang berikutnya Ustaz. Terakhir, insya Allah. Apakah kalimat istighfar juga termasuk dengan berzikir? Misalnya kita senantiasa mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Apakah kita juga akan mendapatkan pahala atau keutamaan seperti pahala berzikir? Demikian, jazakallahu khairan Ustaz. Termasuk ya, dan Ibnu Qayyim memasukkan ini di Al-Wabilus Sayyib, di keutamaan awal-awal dulu yang pernah kita singgung. Dengan banyak berzikir, maka akan dilapangkan rizkinya, akan dilapangkan rizki pendapatannya, dan itu adalah, atau itu diisyaratkan Ibnu Qayyim mengambil kesimpulan ini berdasarkan hadis man lazamal istighfar, barang siapa yang rutin melakukan istighfar, rajin beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rizkinya. Dan sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an di surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Aku sampaikan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, perbanyaklah istighfar kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Zat yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah taala akan mengirim hujan deras kepada kalian. Uyumtidkum bi amwalin wa banin, Allah akan lapangkan harta dan anak keturunan kepada kalian. Sehingga dengan rajin berzikir, rajin istighfar, termasuk di antara bentuk zikir yang disyariatkan, dan Allah taala akan melimpahkan keutamaannya, salah satunya adalah dengan diberi kelonggaran rezeki. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.